Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik besar. Berdoa kepada Allah adalah seseorang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud supaya Allah mewujudkan keinginannya, baik dengan meminta atau dengan merendahkan diri, mengharap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan makna di atas adalah ibadah. Berkata An-Nu'man ibnu Bashirin radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir, ayat yang ke-60. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan makna beribadah kepadaku pada ayat ini adalah berdoa kepadaku. Apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah, apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka berdoa kepada selain Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, mengharap dan juga takut kepadanya, sebagaimana ketika dia mengharap dan takut kepada Allah adalah termasuk syirik besar. Termasuk jenis doa adalah istighatsah, yaitu meminta dilepaskan dari kesusahan. Isti'adzah, meminta perlindungan. Dan isti'anah, meminta pertolongan. Apabila di dalamnya ada perendahan diri, pengharapan, dan takut, maka ini adalah ibadah yang hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun perlu diketahui bahwasanya boleh seseorang beristighathah, beristi'adah, dan beristi'anah kepada makhluk dengan 4 syarat berikut. Pertama, makhluk tersebut masih hidup. Kedua, dia berada di depan kita atau bisa mendengar ucapan kita. Ketiga, dia mampu sebagai makhluk untuk melakukannya. Dan yang keempat, makhluk tersebut diyakini hanya sebagai sebab, sehingga tidak boleh bertawakal kepada sebab tersebut, akan tetapi bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab tersebut. Orang yang beristighathah, beristi'adah, dan beristi'anah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup, akan tetapi tidak berada di depan kita atau tidak mendengar ucapan kita atau meminta kepada makhluk perkara yang tidak mungkin bisa melakukannya kecuali Allah, maka ini termasuk syirik besar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.